Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa an Abi Bakrah Nufai' ibn al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza altaqa al-muslimani bi sayfayhima falqatilu wal maqtulu fi an-nar. Jika dua orang muslim bertemu dengan masing-masing membawa pedang, keduanya sama-sama ingin membunuh temannya, ketika dua-duanya sudah berniat membunuh, sudah melakukan perbuatan untuk membunuh, maka fal qatil wal maqtul fi an-nar, yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya di neraka. Qultu ya Rasulullah, kata Abi Bakrah Nufai' ibn al-Harith, aku katakan ya Rasulullah, hadza al qatil, ini balasan bagi pembunuh jelas. Dia telah membunuh seorang muslim, ya dia di neraka. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adalahu 'adaban 'azima. Faman balal maqtul, lalu kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu kana harisan ala qatli sahibihi, karena dia walaupun dibunuh, walaupun dia menjadi pihak yang dibunuh, tapi dia telah bersemangat, telah memiliki niat dan telah berusaha untuk membunuh temannya, sehingga dia pun dengan sebab niatnya tersebut yang telah disertai dengan amal, maka dia masuk neraka. Asy-syahid adalah innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Nah, dia niat yang jelek dan telah melakukan sebab untuk menunaikan niat yang jelek tersebut, tetapi manahu al-ajz, habasahu al-ajz, tapi yang menyebabkan dia tidak jadi itu karena kelemahan dia, sehingga dia dibunuh lebih dulu, maka dia masuk neraka. Yang pertama dari sini, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, menunjukkan tentang ya bahwasanya qatl muslim, yang membunuh muslim dengan sengaja, itu adalah satu jarimah yang besar, ya satu pelanggaran yang sangat besar dan sebab seorang masuk neraka. Di ayat yang saya baca tadi, Allah memberikan ancaman yang banyak dalam surat An-Nisa, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannam, barang siapa yang membunuh muslim dengan sengaja maka balasan dia adalah neraka jahannam, khalidan fiha, dan dia akan lama ya di neraka. Nanti kita akan baca insyaallah dalam syarah-syarah atau tafsir hadis ini, ayat ini, dan juga di antara dalam akidah wasithiyah, ya khalidan ini maksudnya adalah tul muqf, dalam tempo waktu yang lama dia masuk neraka. Iya, wa ghadiballahu 'alaihi, dan Allah marah kepadanya, murka kepadanya, wa la'anahu, dan Allah melaknatnya, wa 'adalahu 'adaban 'azima. Yang kedua, iya, di sini menunjukkan bahwasanya an-niyah, niat as-sayyi'ah, niat yang jelek, Itu ketika seorang tidak bisa menunaikannya karena sebab al-ajiz, karena sebab kelemahan dia, bukan karena takut kepada Allah, maka tetap dia dinilai satu kejelekan, terlebih ketika dia sudah melakukan perbuatan-perbuatan untuk menunaikan niatnya. Ya, nanti hadis ini, kemudian hadis man hamma bisayyatin falam ya'malha, kemudian hadis tiga orang yang masuk goa, ya, salah satunya adalah seorang yang berzina kemudian tidak hendak berzina kemudian tidak jadi, ini menerangkan tentang masalah niat. Niat as-sayyi'ah, niat yang jelek, itu ada dua kemungkinan. Kalau niat jelek seseorang, ya, dan dia tidak jadi melakukannya karena sebab takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia belum melakukan apapun dari ya perbuatan untuk menunaikan niatnya, ya, maka justru akan menjadi sebab datangnya pahala. Man hamma bisayyatin falam ya'malha katabahullahu hasanatan kamilah. Tapi kalau dia berniat jelek dan tidak menunaikannya karena sebab ajiz, karena sebab ketidakmampuan untuk menunaikannya, bahkan sudah bergerak untuk menunaikan perbuatan tersebut, maka tetap dia terkena dosa. Seperti ini kata Rasulullah SAW, dua orang muslim yang sudah masing-masing membawa pedang keduanya hendak membunuh saudaranya, maka yang membunuh dan dibunuh masuk neraka. Yang membunuh jelas, yang dibunuh kenapa? Karena dia sudah memiliki niat yang jelek dan tidak ada yang menghalangi dia kecuali karena sebab dia lemah sehingga dibunuh duluan. Ini maksud hadis ini, innahu kan harisan ala qadli sahibihi. Qala rahimahullahu ta'ala wa nabi hurairah radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajul fi jama'atin, salatnya seseorang dengan berjamaah, tazidu ala salati fi baitihi wa salati fi suqih, itu lebih banyak pahalanya dibandingkan salat dia di rumahnya dan di pasarnya, bid'an wa isrina darajah, 27 atau 20 sekian derajat. Bid'an itu bagian bilangan antara 3 sampai 9, bid'un 20 sekian derajat. Wadhalika, kenapa demikian? Anna hadahum, salah seorang mereka, idza tawadda'a, jika berwudu dari rumahnya, fa ahsana alwudu, kemudian dia memperbagus wudunya, tsumma atal masjid, ya, setelah itu dia berangkat ke masjid, lain hazuhu ila shalah, la yuridu ila shalah, dan dia tidaklah ke masjid kecuali, tidak ada yang membangkitkannya ke masjid, tidak ada yang dia inginkan untuk ke masjid kecuali untuk salat. Ini syahid hadis ini. Ini syahid hadis ini. Ya, la yanhazuhu illa shalah, la yuridu illa shalah. Syahid sisi penilaian hadis ini dalam bab ini adalah ini. Kalau dia berangkat ke masjid dalam keadaan berwudu dan bagus wudunya dan tidak ada yang menggerakkan dia ke masjid kecuali karena ingin salat, maka lam yakhthu khutwatan, tidaklah dia melangkah satu langkah ila rufi'allahu biha darajah, kecuali akan diangkat derajat dia satu derajat, wa khutta'anhu biha khati'ah, dan akan ya digugurkan dari dia satu kesalahan, hatta yadkhula masjid, hingga masuk masjid. Fa idza dakhala masjid, kalau dia sudah masuk masjid kana fi shalah, maka dia teranggap dalam salat. Maka itu shalah hiya allati tahbisu, selama salat itulah yang menahan dia di masjid. Dia datang berangkat dalam keadaan berwudu, ya, bagus wudunya dan tidak ada niat kecuali mau salat, maka setiap langkah dia ternilai. Masuk ke masjid, salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Iya, nunggu imam sampai setengah jam. Iya, maka selama setengah jam menunggu imam, menunggu salat, dia pun teranggap sebagai seorang yang sedang salat. Itu fadilah berikutnya. Setelah salat, wal malaikatu yusalluna ala hadikum ma dama fi majlisihi alladhi sallafi. Setelah salat juga dapat keutamaan, selama dia masih di tempat salatnya, di tempat duduk salatnya, iya, maka malaikat akan bersalawat mendoakan seseorang kalian selama dia masih di majlisnya, tempat dia salat. Malaikat akan berkata, Allahumma arhamhu, Allahumma gfirlahu, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dia, Allahumma tub alaihi, Allah berilah taubat untuk dia. Ma lam yu'dhifi, ma lam yuhdisfi, selama dia tidak mengganggu yang lain, selama dia tidak hadas, tidak batal wudunya. Muttafaqun alaih, wa hadha lafzul muslim, yanhazuhu, wa bibatalia, wal ha, wa bizzai, ay, yukhrijuhu wa yanhiduhu. Asyahid, dari hadis ini sekali lagi, wa nafillah rahimah, rahimahkumullah adalah, an-niyah. Keutamaan yang didapat pada seorang yang salat berjamaah, iya, ketika berjalan keluar, ketika sebelum sholat dan ba'da sholat. Ketika belajar, ketika berangkat, apa namanya, sholat, kata Rasulullah apa? Setiap langkahnya diangkat, dia bagi dia derajat, satu derajat. Digugurkan dari dia satu kesalahan. Sekali lagi, kapan? Kalau dia berangkat dari rumah dalam keadaan, dua syaratnya apa? Berwudu dan tidak ada niatan kecuali sholat. Tuh. Maka setiap langkahnya dihitung, iya, sebagai derajat. Bagi dia ketinggian, meninggikan derajat di satu derajat dan digugurkan dari satu kesalahan. Ketika menunggu sholat, nunggu imam datang, iya, dapat keutamaan lagi. Dia dianggap sebagai seorang yang sedang sholat. Ketika selesai, iya, maka dia akan didoakan oleh malaikat. Tapi ikhwanillah rahimah rahimahkumullah, sekali lagi, keutamaan ini, keutamaan ketika dia berangkat ke masjid, setiap langkah yang dihitung ini dengan catatan. Catatan niat yang baik. La yanhazuhu illa sholah. La yuridu illa sholah. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, amma lau kharaja min baitihi la yuridu illa sholah, fa innahu la yuktabu lau hadzal ajr. Kalau dia ketika berangkat ke masjid tidak ada niat untuk sholat, maka dia tidak dapat pahala ini. Yang dapat pahala seperti ini, setiap langkahnya dihitung, kalau dia berangkat dalam keadaan berwudu, dengan wudu yang baik, dan kemudian memiliki niat untuk sholat. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim.